بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan ini kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ad-Da wad-Dawa, ya, atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa Isyafi, buah karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Masih pada mukaddimah, pada pertemuan yang lalu, setelah membawakan beberapa hadis, ya, tentang obat, tentang penyakit dan obat-obat, bahkan hadis yang terakhir dibawakan oleh penulis yaitu hadis bahwa Al-Quran juga bisa menyembuhkan penyakit badan, ya. Dan pernyataan kata beliau, fa innal qur'ana kullahu shifa, fa innal qur'ana kullahu shifa, ini garis bawahi, fa innal qur'ana kullahu shifa, karena sesungguhnya Al-Quran itu semuanya penyembuh, ya. Sebagaimana ditegaskan di ayat sebelumnya, ayat Fussilat yang sekarang yang tadi kita bacakan itu Al-Isra 82, yang mungkin ada penafsiran kepada bahwa kata min wa nunazzilu min itu litab'id. Bisa jadi ada yang membawakan ke sana, padahal Ibnul Qayyim di sini mengatakan bahwa min di situ bukan litab'id. Tiba litab'id itu maksudnya menyatakan sebahagian. Ya, min yang litab'id itu min yang fungsinya untuk menyatakan sebahagian. Kalau kita terjemahkan dengan min yang di sini adalah litab'id, maka kita mengatakan, menerjemahkan ayat tersebut, dan kami menurunkan dari sebahagian Al-Quran yang bisa menjadi penyembuh, ya, penyembuh. Sementara min di sini bukan untuk itu, ya, bukan untuk litab'id, tetapi libayanil jins. Min untuk menjelaskan jenis Al-Quran itu, jenisnya Al-Quran yang dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya itu yang menjadi penyembuh, bukan sebahagian. Bukan sebahagian. Yang menyatakan min di sini bukan sebahagian, tetapi seluruh jenis Al-Quran dari awal sampai akhir adalah penyembuh, adalah surat Fussilat 44. Ya. Allah mengatakan, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Ujung ayat yang tadi, ujung ayat Fussilat di atas ayat 44, katakanlah bahwa Al-Quran, katakanlah huwa, yaitu Al-Quran, bagi orang-orang yang beriman adalah hidayah dan penyembuh. Allah menyatakan Al-Quran atau sebahagian Al-Quran. Al-Quran. Maka min di ayat kedua di Al-Isra 82 itu bukanlah untuk menyatakan sebahagian Al-Quran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya Ibnul Qayyim menekankan bahwa Al-Quran semuanya kullahu shifa, penyembuh. Ya, penyembuh. Dan kesembuhan yang diberikan oleh Al-Quran bukan hanya kesembuhan penyakit-penyakit rohani, tetapi kesembuhan juga yang berkaitan dengan penyakit jasmani. Dalilnya apa? Itu yang dikeluarkannya di hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abu Sa'id, halaman berikutnya, halaman 7, yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah berlalu. Ya. Setelah memberikan ulasan untuk hadis tadi, bahwa salah seorang sahabat dengan sekedar membacakan Al-Fatihah saja, orang tadi sembuh seketika. Sembuh seketika maksudnya seakan-akan sebelumnya dia tidak sakit. Ya. Faka'annama nasyita min iqal. Seakan-akan dia terlepas dari ikatan dan belenggu. Ya. Seringan-ringannya badannya, senyaman-nyamannya, seenak-enaknya, dari ka'allam yakun. Ya. Seakan-akan tidak. Karena kesembuhan terkadang kan bertahap-tahap. Untuk mencapai kesembuhan bertahap-tahap. Apapun penyakitnya. Ya. Apapun penyakitnya. Rasa sakitnya itu awalnya luar biasa, susah ditahan, tiba-tiba dia berkurang. Kekurangan itu kesembuhan terasa oleh kita. Berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Nah, setelah lama hilang semuanya. Inilah proses kesembuhan. Sementara ini tidak. Seketika diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah syifa. Ya. Terutama surat Al-Fatihah, kata Ibnu Qayyim, dia mengatakan sebelumnya dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah obat yang paling mudah. Wa huwa ashalu dawain wa aisaruhu. Berobat dengan cara yang paling mudah yaitu membaca Al-Qur'an. Walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah, seorang hamba bila mana dia pandai berobat dengan surah Al-Fatihah, kata Ibnu Qayyim ini, "Lau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah," kalau dia pandai berobat dengan Al-Fatihah, "la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa," maka dia akan mendapatkan bagaimana begitu besarnya pengaruh membaca surah Al-Fatihah ini untuk kesembuhan. Dia mengungkapkan ini seperti yang kita tegaskan pada pengaruh berobat dengan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan sangat menakjubkan. Setiap sakit dia membaca surah Al-Fatihah, meruqyah dirinya dengan Al-Fatihah, dia tidak minta diruqyah. Ini yang pernah kita tegaskan bahwa dalam ruqyah ini asalnya adalah meruqyah diri sendiri. Ya. Ini yang dilakukan oleh beliau. Tidak datang kepada seseorang, kepada muridnya, kepada gurunya misalnya, bacakan kepada saya Al-Fatihah, ruqyah saya. Tidak. Dia membaca sendiri dan meruqyah dirinya sendiri. Saya melihat betapa mengagumkan, menakjubkan kesembuhan yang saya dapatkan dari penyakit-penyakit tersebut. Bukan hanya sampai di situ. Kata beliau, fakuntu asifu dhalika. Bahkan saya menyifatkan itu, maksudnya menganjurkan yang lain. Ketika saya berjumpa seseorang yang sakit dan susah mencari tabib, maka saya katakan, baca saya Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, ruqyah dengan Al-Fatihah. Itu maksudnya. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman. Kepada setiap orang yang saya jumpai yang mengeluhkan sakit. Ya. Saya sakit ini, saya sakit ini, saya sakit ini, saya, kata orang-orang tersebut, maka saya anjurkan untuk meruqyah dengan Al-Fatihah. Wakana, ini apa namanya, testimonia. Ya. Wakana kathiran kathirun minhum yabra'u sari'an. Banyak dari mereka yang segera sembuh. Ya, segera sembuh. Luar biasa. Ya. Selama di Mekah, susah mencari dokter, mencari tabib, susah mencari obat, maka hanya dengan meruqyah diri dengan Al-Fatihah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, dan dia juga meresepkan itu kepada orang-orang yang dia ketahui ditimpa oleh penyakit. Ya, ini patut untuk kita ikuti, kita contoh, kita tiru. Dan yang paling perlu kita catat baik-baik adalah ungkapan beliau, walau ahsanal abdu at-tadawi bil Fatihah. Yaitu syaratnya adalah baik dalam berobat dengannya, bukan hanya sekedar membaca ya, tetapi mengenali surat itu sebagai surat termulia, memahami apa yang terkandung di dalamnya dari hidayah-hidayah ya, mengimani Allah dengan semua pelajaran-pelajaran yang ada di surat Al-Fatihah itu. Ini yang merupakan ihsan dalam at-tadawi. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Karena terkadang kita, oh saya sudah sering membacanya tapi kok tidak ada apa-apa. Itu yang ihsannya tadi yang tidak kita miliki. Ihsan itu yang tidak kita miliki. Subhanallah, terkadang dengan membaca Rabban nas adhibil ba's isfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uk sifa'an la yugadiru saqama. Bila kita ungkapkan dengan keyakinan terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam ucapan Nabi itu, maka pengaruh menghilangkan rasa sakit luar biasa, luar biasa. Belum lagi Al-Fatihah, ucapan itu saja Rabban nas. Ini doa mantra yang diajarkan oleh Nabi. Rabban nas adhibil ba'sa. Wahai pencipta manusia, hilangkanlah penyakit. Adhibil ba'sa. Sembuhkanlah. Isfi. Antas syafi. Engkaulah yang menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Itu saja luar biasa ya. Belum lagi surah Al-Fatihah. Karena perbedaannya antara hadis dengan Al-Quran, Al-Quran adalah lafaznya firman Allah, sementara ini hadis sabda Nabi SAW. Tetapi itu tuntunan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini catatan penting ya, yaitu ihsan dalam berobat dengan Al-Fatihah. Ya, berobat dengan Al-Fatihah. Makanya Ibnu Qayyim merasakan keajaibannya, merasakan kemukjizatan ayat surat Al-Fatihah dalam pengobatan. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, walakin hahuna amrun yambagi tafattunu lahu. Namun di sini ada perkara yang layak untuk dicermati. Apa? Wa huwa annal adhkar wal ayati wal ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah walakin tustad'a walakin tastad'a atau tustad'a qabulal mahal wa quwwatal qabulal mahalli wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'thirahu. Ini yang tadi maksudnya ihsan tadi dijelaskan oleh beliau di sini. Dan ini yang kedua yang perlu kita catat baik-baik dalam berobat meruqyah diri dengan Al-Fatihah. Yang pertama yang catatan pertama ihsan berobat dengan Al-Fatihah. Bagaimana ihsan dalam berobat dengan Al-Fatihah? Ini yang dijelaskan oleh beliau. Dan bukan hanya Al-Fatihah, semua ruqyah-ruqyah syar'iyah. Kata beliau, annal adhkar, bahwa zikir-zikir, wal ayat, dan ayat-ayat, maksudnya Al-Quran, wal ad'iyata, dan doa-doa, allati yang yustashfa biha, yang dijadikan sebagai obat, maksudnya untuk menjadi mantra atau untuk dibaca zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa tadi untuk mendapatkan kesembuhan, yustashfa biha, untuk meminta kesembuhan dengannya, wa yurqa biha, untuk meruqyah dengannya. Ya, yurqa ruqyah, yusasfa meminta kesembuhan. Biha dengannya, dengan zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa tadi, sebenarnya hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa itu pada hakikatnya dia sebenarnya adalah bermanfaat dan menyembuhkan. Ya. Zikir yang diajarkan oleh Nabi seperti doa ruqyah tadi ya. Rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Utsman ibn Maz'un kalau saya tidak salah. Ya, ketika dia mengeluhkan penyakit semenjak sampai di Madinah. Ya. Lalu Nabi mengatakan, letakkan tanganmu di tempat yang engkau rasakan sakit. Ya. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali. Ya. Itu juga zikir atau mantra yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mantranya Jibril. Ya. Mantranya Jibril. As'alullah al-azim rabbal arshil azim. Ya. As'alullah al-azim rabbal arshil azim. Ya. An yasfiyani au an yasfiyaka au an yasfiyaki an yasfiyakuma an yasfiyakum dan seterusnya. Ini semuanya zikir-zikir, doa-doa sebagai ruqyah yang diajarkan Nabi dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu semuanya pada hakikatnya itu sebagai penyembuh. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Hanya saja dia bukan semata-mata itu saja sebagai penyembuh. Ya, ada faktor yang lain. Ini yang ditekankan oleh beliau di sini. Sebagaimana yang kita tekankan pada ruqyah Al-Fatihah tadi. Apa kata beliau? Walakin, akan tetapi, tastad'i. Ya. Membaca ruqyah-ruqyah tadi, zikir, ayat atau doa, menuntut ya, qabulal mahalli. Menuntut siapnya tempat yang tadi meminta kesembuhan. Ya. Kesiapan qabul al-mahal, tempat orang yang akan disembuhkan. Kalau dia tidak siap, makanya ini membutuhkan keseriusan. Qabul al-mahal ini mendorong kita untuk menyatakan bahwa ruqyah ini dilakukan dengan sendiri. Ini lebih mendorong untuk datangnya secepat mungkin kesembuhan. Kenapa? Karena mahal itu, tempat yang harus sembuh itu kan, bila mana yang meminta kesembuhan itu pemiliknya, maka tentu harapannya besar untuk sembuh. Tetapi kalau orang lain, apalagi orang itu diupah, semakin sering orang tadi meminta obat, tentu semakin banyak upahnya. Terkadang ketika dia baca mantra atau baca ruqyah atau apapun juga, harapan dia untuk kesembuhan pasiennya itu tidak sebesar harapan pasien itu untuk mendapatkan kesembuhan. Benar apa tidak? Iya. Makanya ini yang mendorong kita untuk mengatakan bahwa ruqyah syar'iyah, zikir, ayat, doa, dia adalah penyembuh sebenarnya. Tetapi ketika yang membacanya itu pemilik penyakit itu sendiri, tentu qabulan mahalnya itu benar-benar siap. Harapan untuk mendapatkan kesembuhan itu besar. Siapa yang tidak mau orang sakit untuk sembuh? Oh, saya tidak apa-apalah, sakit sajalah. Dia berobat tapi mengatakan tidak apa-apa, tetap sakit tidak apa-apa. Menada. Ya. Dan rasa sakit itu dia yang merasakannya. Sementara yang mengobatinya, yang meruqyahnya, yang mengobatinya tidak merasakan sakit. Walau sedekat-dekat orang kepada yang sakit tersebut, seperti suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, tetapi mereka tidak akan merasakan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang sakit. Walaupun mereka melihat bagaimana apa tanda-tanda rasa sakit yang luar biasa, seperti Nabi SAW dilihat oleh Fatimah bagaimana merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW merasa sakitnya itu dua kali lipat diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Innama u'aku kama yu'aqur rajulani minkum. Rasa sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada beliau SAW itu dua kali lipat. Ya. Makanya nampak bagaimana rasa sakit dirasakan oleh beliau, dan Fatimah benar-benar kasihan kepada ayahnya. Yang mengatakan wa kurbata abata atau wa kurba abata. Anak ayahku, betapa berat rasa sakit yang engkau rasakan. Ya. Fatimah benar-benar kasihan melihat ayahnya, Nabi kita Muhammad SAW, merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan dia saking panasnya pingsan. Ya, pingsan lama. Disirami dengan air, dikompres. Itu sarana yang bisa dilakukan oleh mereka saat itu. Sadar kembali, kemudian dia pingsan lagi. Berkali-kali. Berkali-kali. Ya. Jadi yang merasakan, mengetahui betapa rasa sakit itu yang sakit. Sementara yang tidak sakit hanya melihat tanda-tandanya. Ya. Di mana rasa sakitnya pun yang tahu yang sakit. Makanya ketika kita sifatkan, kita sampaikan kepada yang ingin meruqyah, yang ingin mengobati, ya, terkadang tidak tepat bagaimana caranya. Antara perih, antara tusukan yang sakit sekali, membedakan antara rasa sakit itu saja kita tidak bisa dengan tutur kata untuk menyampaikan ke dokter, di sini rasanya sakit, di sini sakit apa, kan sakit ini berbeda-beda. Nah, itu saja kita tidak bisa mengutarakannya. Kita yang sakit itu yang paling mengetahuinya. Jadi qabulul mahal sebagai faktor yang sangat penting untuk mendapatkan kesembuhan dengan ruqyah tadi. Kesiapan tempat itu untuk sembuh. Dan tidak ada kesiapan yang paling sempurna kecuali dari orang yang sakit itu sendiri. Ketika dia berobat dengan caranya. Ya, dengan caranya. Kemudian yang kedua, setelah sarana-sarana tadi memang pada dasarnya itu penyembuh, bermanfaat, tetapi yang membedakan yang ini sembuh, yang ini cepat sembuhnya, yang ini lambat sembuhnya, apa? Yang pertama qabulul mahal. Ya. Yang pertama qabulul mahal. Untuk qabulul mahal ini sebenarnya ini masalah duniawi. Ya, masalah dunia, ingin cepat berarti hilangnya rasa sakit duniawi. Terkadang ada orang yang imannya kuat dan tahu bahwa rasa sakit itu adalah proses untuk menaikkan derajat, untuk mengalilipatkan pahala-pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih menginginkan rasa sakit. Jadi qabulul mahal itu melemah keinginan pemilik sakit itu untuk sembuh, melemah. Kenapa melemah? Karena dia maunya merasakan rasa sakit. Ya. Merasakan rasa sakit itu yang mereka mau. Ini tingkat yang luar biasa di antara orang beriman. Walaupun rasa sakit itu semua orang tahu bagaimana beratnya, tetapi sebagian orang yang beriman justru menginginkannya. Ada di antara as-salafus salih yang seperti ini. Ya. Apalagi rasa sakit di medan perang. Luka-luka yang mereka rasakan itu yang seakan-akan mereka menikmatinya. Yang menyebabkan mereka terluka, tertusuk dengan tusukan yang banyak, hampir habis semua tempat di tubuhnya. Kenapa? Apa yang menyebabkannya? Terkadang kan tusukan itu mematikan atau membuat orang tinggal menerima pasrah saja kematian. Tetapi ternyata kok bisa mereka sampai tidak dikenal jasadnya diserang oleh musuh. Kalau dia sudah terguling di tanah, tidak dikenal jasadnya. Habis semua tubuhnya, tersobek-sobek oleh senjata musuh. Karena semakin terluka, semakin dia bagaikan singa. Ya. Rasanya bagaimana ini? Bukan terluka, bukankah terluka itu sakit? Sakit, tetapi rasa sakit itu yang dicarinya. Rasa sakit itu yang dicarinya. Ya. Karena dia tahu bahwa rasa sakit itulah yang membawa dia kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menuju syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang perang itu mereka menghirup seakan-akan aroma surga. Seruan perang itu panggilan surga yang mereka dapatkan. Makanya di antara mereka mengatakan, "Inni syamamtu rihal jannah." Saya menghirup aroma surga. Ya. Bahwa padahal panggilan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian mereka menikmati rasa sakit. Tetapi ini bagi orang-orang tertentu. Orang-orang yang bukan berarti kita mustahil untuk sampai ke sana, tetapi ada yang di bawah itu yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar diperintah oleh Allah, diwajibkan oleh Allah dalam setiap musibah. Jadi yang pertama, qabulul mahal. Kesiapan tempat untuk sembuh. Kesiapan ini sangat terarah kepada yang sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua, quwwat himmatil fa'ili. Quwwat himmatil fa'ili. Kuatnya kemauan pelaku yang berobat ini. Kuatnya kemauan pelaku yang berobat ini. Ya. Ini yang diberikan oleh beliau catatannya ketika kita membaca ruqyah-ruqyah syar'iyah. Ya. Kemudian famata takhallafa asy-syifa'u kana lidha'fi ta'thiril fa'il. Kata beliau, tatkala kesembuhan malas datang. Ya. Takhallafa asy-syifa'. Nah, juga kunjung tiba. Berobat sudah sering. Apa penyebabnya? Kata beliau, kana li dha'fi ta'thiril fa'il. Itu penyebabnya adalah lemahnya pengaruh pelaku yang berobat tadi. Ya. Keinginannya untuk sembuh lemah. Kemauannya untuk semakin serius berobat juga lemah. Dia menyerah. Walaupun dia menderita. Ya. Ini yang dijelaskan oleh beliau, kana li dha'fi ta'thir, adalah disebabkan lemahnya pengaruh al-fa'il, pelaku berobat tadi. Auli adami qabulil mumfa'il, atau tidak cocoknya penerimaan orang yang menginginkan kesembuhan. Auli mani'in qawiyyin fi yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa, atau ada faktor eksternal, ya, mani' qawi, ada penghalang yang lebih kuat pada orang yang sakit ini yang melemahkan keampuhan obat. Obatnya memang ampuh, tapi karena faktor penghalangnya lebih ampuh, lebih kuat, maka obatnya melemah. Ya. Obatnya melemah. Yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa. Kama yakunu dhalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah. Kalau tadi dalam ruqyah, dan itu sering kali terjadi pada obat dan penyakit-penyakit jasmani. Ya. Jenis obatnya, ya, benar. Jenis obatnya benar. Obat yang baik itu herbal atau yang bukan herbal, benar memang untuk penyembuh penyakit tersebut. Tetapi di dalam penyakit, yang mengiringi penyakit, yang menyelimuti penyakit tersebut, ada penghalang-penghalang sampainya obat kepada penyakit tersebut. Nah, ini yang membuat obat itu tidaklah kuat untuk sampai kepada penyakit yang dituju. Ya. Ini seringkali terjadi pada penyakit jasmani. Ya, pada penyakit jasmani. Fa in adu ma ta'thiruha Qad yakunu li adami qabulit tabi'ati lidzalika dawa. Ini penyakit jasmani ya. Kalau tidak ada pengaruh dari obat tersebut, bisa jadi karena pengaruh alam ya. Qabulit tabi'ah. Mungkin suasana tubuhnya, suhu tubuhnya, atau hormon di badannya, atau kesiapan tubuhnya untuk menerima obat tadi untuk diolah oleh tubuh, karena kan obat juga diolah di dalam. Nah, pengolahan obat itu tidak ada. Orang berobat tapi dia tidak mau makan, obat diminum tapi dia tidak mau makan, pengolahan obat itu tidak ada. Ini juga pengaruh tabi'ah ya. Li'adami qabulit tabi'ati lidzalika dawa. Obatnya memang benar, cuma tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena faktor-faktor tadi. Waqad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtida'i iqtida'ihi atharahu. Ini untuk obat pengobatan jasmani, obat yang diminum. Apapun bentuknya, bila bisa jadi obatnya benar, tepat, tetapi ada penghalang yang membuat obat itu manjur. Bisa menyembuhkan. Fa inna at-tabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a biqabulin tam kana intifa'ul badani bihi bihasabi dzalikal qabul. Persis dengan ungkapan tadi ya. Ternyata faktor cuaca, faktor suhu tubuh, faktor apa yang ada di dalam badan ini berpengaruh untuk penerimaan badan untuk menyampaikan obat kepada penyakit sehingga bisa disembuhkan. Wa kadzalikal qalbu. Kalau begitu keadaannya dalam penyakit jasmani, maka penyakit qalbu pun demikian. Wa kadzalikal qalbu idza akhadha ar-ruqa wa at-ta'awiz biqabulin tam wa kana lirraqi nafsun fa'alun wa himmatun mu'athirah athara fi izalati ad-dawa atau da athara fi izalati ad-da. Begitu juga penyakit rahani, apabila ruqyah atau ta'awiz, permohonan-permohonan atau ta'awuz yang ada dalam syariat ya, akan bisa menerima dengan sempurna bila mana ta'awud itu memberikan pengaruh yang sempurna dan yang menggunakan obat tersebut ar-raqi ya, memiliki jiwa yang harapan yang besar, nafsun fa'alah, keinginan kesembuhan yang luar biasa, kemudian himmah mu'athirah, kemauan yang juga luar biasa, maka obat itu akan berpengaruh besar untuk mengangkat penyakit. Walaupun dalam bahannya sekedar bacaan mantra. Karena obat ini bukan hanya sekedar obat yang diminum, obat yang ditempelkan, diolesi, diusap. Tetapi dia dalam bentuk mantra yang dibaca. Apalagi yang ruqyah-ruqyah itu kan semuanya kan mantra. Nah, mantra ini pengaruhnya nanti pada ketepatan mantra yang dibaca. Ar-ruqa wa ta'awiz yang sempurna sesuai dengan tuntunan, kemudian juga kesiapan mental dan kesiapan keinginan untuk sembuh yang ada pada pasien, orang yang sakit, maka dua ketentuan atau persyaratan itu yang memberikan atau memiliki kekuatan untuk mengangkat penyakit. Athara fi izalati da', kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika ad-du'a. Kalau tadi dalam obat mengobati, doa pun juga demikian. Doa kan kita ingin dikabulkan oleh Allah. Nah, pengaruh bagaimana cara kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah hampir sama dengan berobat ini. Hampir sama dengan berobat ini. Dia bukan hanya sekedar mantra yang dibaca, obat yang diminum. Tetapi bersangkut paut apa-apa yang tadi dijelaskan oleh beliau. Fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh wa husulil matlub. Doa merupakan faktor yang paling kuat untuk menolak apa yang dikhawatirkan, ditakuti, dicemaskan, dan juga untuk mendapatkan, meraih, menggapai apa yang diinginkan. Doa. Doa merupakan aqwal asbab, faktor yang paling besar dan kuat untuk dua hal tersebut. Menghindarkan diri dari hal yang dikhawatirkan, dicemaskan, mendapatkan apa yang dimaui dan diinginkan, itu doa sangat besar pengaruhnya. Ya. Walakin qad yatakhallafu anhu atharuh. Walaupun pengaruh doa itu terkadang lama, ya, terkadang sama sekali tidak nampak tanda-tanda dikabulkan. Bukan doanya yang harus dikatakan ini berdoa tidak tepat lagi. Sudah saatnya kita meninggalkan doa. Loh kenapa? Karena saya sudah bertahun-tahun berdoa juga tidak dikabulkan. Lalu dibuatlah statement tadi. Kita tidak akan mungkin berdoa lagi. Kita harus berusaha sendiri. Karena doa tidak nampak hasilnya. Ini kata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena doa ini sama dengan obat, sama dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Terkadang tidak nampak pengaruhnya, tidak nampak hasilnya. Karena faktor untuk mendapatkan hasil dari doa itu tidak ada. Ya. Pertama, imma li dha'fihi fi nafsihi, karena doa itu lemah. Doa itu lemah. Lemahnya doa terkadang karena dalam sisi bacaannya, permintaannya. Ya. Pujian kepada Allah tidak terlalu tertuju, tidak terlalu serius. Lafaz-lafaz doanya keluar dari tuntunan, bahkan dicampuri oleh hal-hal yang menyimpang. Bahkan apalagi dicampuri oleh kesyirikan, maka doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aun la yuhibbuhu Allah. Doa yang tidak dicintai oleh Allah, ini pengaruh kekuatan doa itu yang lemah. Lima fihi minal udwan, karena doa itu dicampuri oleh permusuhan. Kemudian yang kedua, imma wa imma li dha'fil qalbi. Qalbu bukan nada kata, bukan lantunan doa. Serius itu adalah amalan kalbu. Allah Maha mengetahuinya. Walaupun doanya terdengar biasa-biasa saja, tetapi Allah tahu dia serius meminta. Ya, dia serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri ya apa yang dia minta. Fayakunu bimanzilatil qausir rahwi ar-rahwi jiddan fa inna yang meresepkan obat tersebut. Untuk meresepkan sebuah obat, dia harus tahu penyakit yang sebenarnya. Jadi ini yang faktor pertama, benarnya obat, kemudian penerimaan badan terhadap obat itu sendiri, kesiapan penerimaan badan terhadap obat itu sendiri. Yang ketiga, kekuatan keinginan orang yang sakit untuk kesembuhan. Tiga faktor ini hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW bercerita tentang seseorang yang sudah memiliki kriteria syarat-syarat terkabulnya doa. Semua. Yutilu safar, as'atha akbar, yamuddu yadahu ila sama, kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah. Yakulu rabbi, rabbi, rabbi. Ini di antara syarat-syarat cepatnya terkabul doa sudah ada semuanya. Safar termasuk salah satu mustajab doa. Kemudian qulmi. Ya. Min aklil harami wadzulmi. Ini juga penghalang kezaliman, berbuat zalim. Ya, berbuat zalim, menyakiti, menzalimi orang lain. Ini penghalang naiknya doa ke langit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Penghalang ini unsur-unsur eksternalnya, luarnya. Setelah yang pertama dan kedua tadi, kemudian di antara penghalang naiknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat dosa terus-menerus. Waraina adz-dzunubi 'alal qulub. Dosa kalau sudah menyelimuti kalbu, maka doa susah untuk naik ke langit. Susah untuk naik ke langit. Ya. Kemudian yang keempat, makan haram, kedzaliman, ya. Bergelimang dosa yang akan meneteskan tetesan hitam di kalbu. Kemudian yang keempat, istila'ul ghafla wa istila'il ghaflati was-sahwi. Kita dikuasai oleh kelalaian. Ya. Lalai dari perintah, dari melakukan perintah Allah, lalai dari menjaga amanah. Nah, kelalaian ini juga penghalang terkabulnya doa. Yang keberapa? Berikutnya, yang kelima. Wallahwi wa ghalabatiha 'alaiha. Ya. Ini antara ghafla dengan lahwi di sini. Lahwi bermain-main. Kalau lalai tadi sampai beribadah pun lalai. Sampai mengaji pun lalai dilakukan. Ya. Untuk permainan dunia. Kalau yang serius-serius dalam sampai mengaji pun dia maunya bermain-main. Ya. Kalau pengajian itu tidak ada gelak tawanya, itu tidak mengaji namanya. Nah, ini orang yang sudah diselimuti oleh bermain-main, terbahak-bahak, terkekeh-kekeh ketawa. Nah, ini yang mereka inginkan dalam hidup. Ini juga menjadi penghalang terkabulnya doa. Penghalang terkabulnya doa. Bahkan terkadang diselimuti kelalaian itu dengan agama. Ya, dengan agama. Terkadang orang yang sukanya bermain-main, tetapi bagaimana bermainnya itu agak nampak syar'inya, maka digelutinya permainan-permainan yang dianggap sunnah. Ya, yang dianggap sunnah. Yang anehnya, kalau sedang bermain-main yang dianggap sunnah itu luar biasa semangatnya, tetapi hampir tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini kan orang-orang yang suka memang bermain-main. Yang maunya bermain. Ini juga termasuk penyebab dari terhalangnya terkabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Ya, dari sebab-sebab ini patut untuk dikaji ya. Syarat apa penyebab-penyebab tertolaknya doa. Dan bukan hanya ini, hanya sebatas memberikan beberapa contoh. Dan yang menjadi inti pembahasan beliau di sini adalah sebagaimana dalam berobat, baik itu dengan Al-Qur'an maupun dengan obat-obat biasa, obat-obat medis, itu faktor-faktor kesembuhan dilakukan dengan sebab-sebab, maka untuk terkabulnya doa juga ada penyebab-penyebabnya. Dan ini hanya sebatas tambahan manfaat dan faedah yang beliau sampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir di sini beliau membawakan hadis. Ya, mungkin dengan hadis ini kita tutup pelajaran kita nantinya. Kama fi sahihil hakimi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini dalil yang menekankan tentang keseriusan berdoa. Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin Allah mengabulkan. Jadi berdoa itu harus diiringi dengan keyakinan bahwa Allah menerima. Kalau kita sudah mengatakan saya tidak tahu ini Allah terima atau tidak, ini susah ini. Tapi kalau kita yakin Allah memberikan apa yang kita minta, ini adab atau salah satu sebab terkabulnya doa. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ini yang dijelaskan oleh beliau di awal tadi. Ketahuilah, hatinya saja, lidahnya yang berdoa, badannya yang sholat, perutnya yang berpuasa, tetapi hatinya sama sekali tidak mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Ini yang ghafil. Ini yang dimaksud dengan ghafil. Qalbu yang ghafil. Kemudian yang kedua, lahin, juga artinya lalai, tetapi tadi yang maunya bermain-main, bahkan sangat jauh dari ibadah dan ketaatan. Walaupun terkadang dia berdoa, kalau dalam kondisi seperti itu maka doanya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Al Hakim, kemudian dinukilkan nilai atau penilaian-penilaian para ulama dalam hadis ini oleh yang mentahqiq atau yang mengeluarkan hadis-hadis, mentakhrij hadis-hadis di bawah ini. Walaupun makna hadis ini terkadang ada yang melemahkannya, tetapi maknanya luar biasa. Dan ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya, bahwa kalbu berpengaruh besar untuk terkabulnya doa. Makanya nanti akan kita lanjutkan ulasan dari Ibnu Qayyim tentang hadis ini. Ya, pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Yang intinya tadi adalah yang pertama pengalaman Ibnu Qayyim dalam berobat dengan Al-Fatihah. Kemudian dia memberikan resep bagaimana patutnya seseorang berobat dengan Al-Fatihah atau bacaan-bacaan ruqyah yang lainnya dengan memberikan beberapa ketentuan. Kemudian beliau menjelaskan tentang keampuhan doa, bagaimana doa kita ampuh dan selalu naik ke langit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa persyaratan tadi yang sudah kita ulang-ulang, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran ini untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.